وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والجمعة. وقال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى. قال ابن المثنى: قال حدثني العبد الأعلى وهو أبو همام، قال حدثنا داود عن عمرو ابن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع السفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال: أعن علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا الناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب سرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطحرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadis ini adalah dari Ibn Abbas, sanadnya dari Ibn Abbas. Ana dhimadan qadima Makkah wa kana min azdi shanu'ah. Dhimad datang ke Makkah dan dia dari kabilah azdi shanu'ah. وَكَانَ يَرْقِ مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ. Dia adalah yang membaca atau meruqyah orang yang kesurupan. الرِّيح yaitu maksud di sini adalah junun وَمَسَّ الْجِنِ. Ini ada penyakit jiwa atau masal jin, kesurupan. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Dia mendengar orang-orang yang bodoh dari orang di dari Mekah, penduduk Mekah. Mereka mengatakan Muhammad ini gila. قال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya aku bisa ketemu dengan orang ini, yang dimaksudnya adalah Rasulullah, karena datang informasi orang-orang Mekah mengatakan dia gila. ya. Semoga Allah menyembuhkan dia melalui tanganku, katanya. Qala falaqiyah. Lalu dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Muhammad, inni arqi min hadhir rih. Sesungguhnya aku ini meruqyah atau memantrai dari penyakit ini. Yani rih tadi adalah ada unsur gila atau dia kesurupan. Wa inna Allaha yashfi ala yadi man syaa. Sesungguhnya Allah menyembuhkan melalui tanganku siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya sudah banyak orang sembuh melalui tanganku, disembuhkan oleh Allah. Fahallak, apakah engkau punya penyakit juga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya atau tidak, enggak. Dia mulai mukaddimah, berikan mukaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baru Nabi membuka muqaddimah. Qal, faqala, lalu Ibn Abbas mengatakan, lalu si Dimad, dia mengatakan, a'id alaya kalimatika ha'ula. Ulangi kata-katamu tadi. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi ulangi kepadanya 3 kali ucapan itu. Faqal, lalu Dimad mengatakan, laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla al-sahara wa qawla al-shu'ara. Fama sami'tu mithla kalimatika ha'ula. Aku telah dengar ungkapan perkataan dukun, perkataan tukang sihir, perkataan orang-orang penyair. Maka aku tidak pernah mendengar seperti kalimat-kalimatmu tadi. Walaqad balagna na'usal bahar. Kalimat-kalimat tadi sungguh sudah sampai ke dasar laut. Qal faqala hati yadaku bayi'aka ala al-Islam. Lalu Dimat tadi dia mengatakan, ayo tanganmu kasih kepada saya mau berbaiat untuk Islam. Fabaya'ahu, lalu dia berbaiat kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, wa ala qaumik, ini juga baiat untuk kaummu. Ya. Qala wa ala qaumi. Dia katakan, ya, di atas kaumku. Jadi dia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirinya dan atas kaumnya. Ini berarti baiat boleh diwakilkan. Qala fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan famarru biqaumihi. Nabi mengirim sariyah. Sariyah itu adalah pasukan kecil. Ya, pasukan kecil. Famarru biqaumihi, lalu mereka itu melewati kaumnya di Mad. Faqala sahib sariyah lil jaysh, lalu sahib sariyah yakni pimpinan atau komandan terhadap regu itu mengatakan kepada tentaranya, anggotanya, hal asabtum min haulai syai'a, apakah kalian mengambil sesuatu dari mereka, ya, mengambil barangnya atau apa. Faqala rajul minal qaum, ada seorang dari mereka itu mengatakan, asabtum minhum mithharah, saya mengambil dari mereka bejana atau tempat untuk bersuci. Faqala rudduha, lalu kumandannya mengatakan, kembalikan barang itu. Fa in haula qaumu dimad, mereka ini adalah kaumnya si Dimad. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis ini? Yang pertama, bahwa sunnahnya untuk memberikan mukaddimah ketika kita berbicara. Ada pembukaan dulu. Ya, Nabi tidak berkhutbah nih, tapi Nabi ingin membicarakan, memberikan keterangan. Lalu ini adalah namanya khutbatul hajah. Ini bentuk mukaddimah yang diberikan. Yang kedua, dari hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya siapa yang sudah masuk Islam, hartanya terjaga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram terhadap kalian, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yaquluha asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha illa bihaqqil islam hisabun 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jika seandainya mereka sudah mengucapkannya, maka terjagalah mereka telah menjaga harta mereka dan darah mereka dariku. Dan perhitungannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali hak Islam dan perhitungan kepada Allah. Karena Dhumat dan kaumnya sudah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh lagi untuk mengambil hartanya. Naam. Naam, ahsanallahu ilaikum. قال حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه أن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وكسر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. Dengan sanad kepada Wasil bin Hiyan, dia mengatakan, qala Abu Wail, Abu Wail mengatakan, khatabana Ammar, Ammar menyampaikan khutbah kepada kami. Faujaza wa ablaw, dia ringkas khutbahnya, dan ablagh, dan betul-betul sudah tepat sasaran dalam khutbahnya. Lamma nazala qulna, ketika dia turun, kami mengatakan kepadanya, ya Aba Yaqdhan, laqad ablaghta wa awjazta. Sungguh engkau telah menyampaikan dengan tepat dan engkau menyampaikan sangat pendek. Falau kunta tanaffasta. Kalau seandainya engkau perpanjang, bagus, gitulah maksudnya. Ya kok terlalu pendek. Ya sudah sampai bagus, cuma kalau dipanjangin lagi, ya ini lebih baik kalau bisa. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, mengatakan, inna tula salatir rajuli. Sesungguhnya lamanya solat seseorang atau panjangnya solat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah, ma'innatun min fiqhihi. Ma'innah artinya alamah, itu bertanda atau tanda kefaqihannya. Orang kalau faqih enggak perlu banyak ungkapan kata-kata yang panjang, sudah tepat-tepat katanya. Fa'tiru salata waqsuru khutbata. Kata Nabi, panjangkan solat, lamakan solat, dan perpendek khutbah. Wa inna minal bayani sihran. Sesungguhnya di antara pemberian keterangan penjelasan itu adalah sihir. Apa itu sihir? Memukau. Memberikan, disebutkan di sini, ya, maksud dari waqsuru khutbata, laisa hadzal hadits mukhalifan li ahadits al mashhura fil amr bi takhfif al shalah. Hadis ini bukanlah menyelisih hadis-hadis yang masyhur yang menyuruh kita untuk meringankan salat. Liqauli fi riwayat al-ukhra, sebagaimana sabda Nabi pada waktu riwayat yang lain, wa kana salatu qasdan wa khutbatu qasda, yang telah kita pelajari di awal pembahasan khutbah, bahwa salatnya sederhana mu'tadil, kemudian khutbahnya juga sederhana. Karena al-murad bil hadits alladhi nahnu fihi, karena maksud dari hadis yang kita di dalamnya, anna salata takunu tawilatan bin nisbati ila al-khutbah. Maksudnya adalah salatnya ini lebih panjang kalau dibandingkan dengan khutbahnya. Ya, kalau solatnya dua rakaat, bacaannya yang pertama apa? Yang pertama misalkan Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah, kira-kira berapa lama khutbahnya? Ya, jadi khutbahnya lebih pendek daripada solatnya. La tatwilan yashuqqu 'alal ma'mumin. Bukanlah solat yang lama yang membebani makmum. Wahia hina idzin qasd, yakni mu'tadilah. Dalam kondisi yang seperti itu, maka dinilai sebagai qasd, yakni sederhana. Tidak terlalu pendek yang merugikan, yang kurang lengkap, tidak juga terlalu panjang yang membosankan. Akan tapi dia berada di tengah-tengah. Wal khutbatu qasdan qasdun binisbati ila wad'iha. Khutbah juga apa namanya? Ya, sederhana dilihat kepada peletakannya. Baik, wa inna minal bayani sihran. Sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu sihir. Qala Abu Ubaid huwa min al-fiqhi وهو من الفهم والذكاء القلب. Itu dari pemahaman dan kecerdasan hati. Qala qadhi Iyadi mengatakan di dalam ungkapan ini dua penafsirannya. Yang pertama annahu dhambun. Dhammun, dia adalah celaan. Li'annahu imalatul qulubi wa sarfiha min maqati'il kalam ilayhi. Hatta yaksubu minal ithmi bihi kama yaksubu bisihr. Dia mengatakan bahwasanya memberikan keterangan penjelasan itu, dia adalah sihir, ini adalah celaan. Maksudnya kenapa celaan? Karena pintarnya seseorang berbicara, dia akan bisa menjadikan hati itu cenderung ya, dan berpaling disebabkan oleh ungkapan-ungkapan perkataan tersebut, sehingga boleh jadi dia mendapatkan dosa dengan perkataan-perkataan itu, sebagaimana mendapatkan dosa dengan sihir. Yani seseorang diberikan hujah, keterangan atau penjelasan, fasih dia berbicara. Ya, kefasihannya ini dia bisa meluruskan yang bengkok, yang membengkokkan yang lurus. Ya, menjadikan yang hak itu menjadi batil, yang batil itu menjadi hak. Sehingga orang terpesona melihatnya. Ya. Nah, sehingga ada, dia adalah mirip seperti sihir, kayak menyihir gitulah. Ada orang terpukau dengan ungkapan-ungkapan. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini wa inna minal bayani sihran, itu adalah pujian. Karena Allah Taala amtanna ala ibadihi bi ta'limihimul bayan. Allah Subhanahu wa Taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya ya, bahwasanya Allah telah mengajarkan kepada mereka bayan, penjelasan Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaq Al-Insan, Allamahul Bayan. Ya, ini adalah pujian. Wasyabuhu bis-sihir limailil qulubi ilaihi, dimiripkan dia dengan sihir karena kecenderungan hati kepada pembicaraan tersebut. Wal aslu sihir as-sarf, yakni makna sihir dari asalnya adalah memalingkan. Fal bayanu yusriful qulub wa yumiluha ila ma tad'u ilaihi. Penjelasan-penjelasan dia bisa memalingkan hati, menjadikan hati cenderung kepada apa yang dia ajak. Ya, maka terkadang banyak orang yang terbedaya dengan bagusnya kata-kata, retorikanya yang sangat bagus, sehingga yang halal bisa jadikan yang haram, yang haram bisa jadi halal, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Ada, tenang dia penyampaiannya, retorikanya bagus, itu namanya bayan. Ya, terkadang mensihir orang mendengarnya, yakni maksudnya menjadikan orang mendengarnya terpesona, akhirnya ngangguk-ngangguk, batu juga kecilnya, berarti selama aku salah wak. Sebenarnya selama ini dia sudah benar, tapi karena penjelasan tadi dia seakan-akan bisa terpukau. Ya. Nah, apabila itu adalah untuk yang baik, nah, dia adalah pujian. Tapi kalau untuk yang jelek, dia menjadi dzam. Ya, dia menjadi tercela. Allah Taala alam ini yang ya. Kemudian qadhi'an, hadza kalam qadhi wa hadza ta'wilu tsani, yakni penafsiran yang kedua, huwa sahihul mukhtar. itulah yang benar dan yang dipilih, bahwa keterangan itu terkadang mempesona atau terkadang seperti sihir, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kemampuan untuk memberikan penjelasan sehingga dia bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Dan ini memang ada sebagian orang yang bisa seperti itu, ada sebagian orang tidak. Nah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu nikmat ini adalah dia pergunakan untuk kebaikan, mengajak manusia kepada kebenaran, menjauhkan atau menjauhi kebatilan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oh ya, kita berikan penjelasan bahwasanya masjid kita tingkatnya digulung karena mengantisipasi. Ini adalah tindakan wiqayah untuk menjaga-jaga. Bagi yang mau untuk pakai sejadah, silakan bawa sejadahnya dari rumah. Kemudian yang kedua adalah Syekh Sulaiman Ruhaili ditanya tentang kondisi-kondisi sekarang ini, dan kemudian bersalam misalkan dengan berjabat tangan. Kan dikatakan tidak usah kalau berjabat tangan. Sudah, hukum asalnya bersalam itu dengan lisan. Hukum asal bersalam itu dengan lisan. Berjabat tangan itu ziyadah, penambahan. Maka dengan ucapan assalamualaikum sudah cukup. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Enggak tahu kita. Apakah saya yang bersalam kepada orang yang sehat? Ya. Nah, malahan dalam hadis ya tidak boleh orang yang sakit pergi kepada orang yang sahih, orang yang sehat. Sehingga dari fatwa Syekh Sulaiman Ruhaili juga mengatakan bahwa orang yang sakit sudah diketahui sakit, maka boleh atau malam beliau mengatakan haram untuk datang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau seandainya turunnya hujan yang menyebabkan jalannya becek, itu adalah alasan untuk boleh tidak hadir sholat Jumat, sholat berjamaah, ya termasuk juga sholat Jumat. Maka menghindari dari indikasi penyakit, tentu ini lebih kuat daripada hal yang tadi. Maka oleh karena itu kita perlu antisipasi dan menjaga diri kita. Pertama, kita tetap berlindung, berzikir kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak ada satu pun yang akan menimpa kita ya kalau ya andainya belum atau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tetap kita mengambil tindakan-tindakan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan. Ya, maka dalam hal itu kita menjaga diri kita. Jadi kalau tidak berjabat tangan bukan sombong, ya, tapi salam sudah cukup. Jadi berjabat tangannya itu adalah ziyadah, adalah tambahan. Ya, keutamanya ada, yaitu berguguran dosa dari tangan kita. Akan tapi sekarang ini kondisinya ya untuk tindakan kehati-hatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kalau seandainya ada yang mau bisa, yang dari bapak-bapak dan yang lainnya, misalkan untuk sabun ke atau dispensernya atau apa untuk kebersihan kita bersama, dan juga untuk membersihkan tangan, kalau seandainya ada yang mau menyumbang silakan ya untuk kebaikan bersama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.